Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Oleh para ulama. Dan itu diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Allah akan bangkitkan setiap 100 tahun seorang pembaharu, mujaddid. Apa maknanya pembaharu? Agama yang sudah semakin rusak dengan tambahan-tambahan bid'ah, dengan tambahan-tambahan yang menyimpang, dengan berbagai macam pemutarbalikan agama, diluruskan kembali, dibersihkan kembali seperti asalnya di zaman Rasulullah SAW. Itu baru dikatakan pembaharuan, baru dikatakan orangnya sebagai mujaddid. Imam al-Mujaddid selalu Allah bangkitkan setiap 100 tahun. Taib. Tetapi di sini du'atut tajdid minal mustaghribin. Da'i-da'i pembaharu dari kalangan mustaghrib. Dari kata gharb, yang kebarat-baratan. Nama kerennya, kata mereka keren, orientalisme. Atau western. Westernisasi. Alat pilihan. Saya tidak tahu cara tulisnya. Pokoknya begitu. Orientalisme atau westernisasi dari kata ghurm artinya barat. Istighram di sini dikatakan minal mustaghribin, dari golongan yang kebarat-baratan. Salah satu tokohnya berkata dalam bukunya, yaitu buku kelengkapan sirah, dia katakan di awal mukaddimahnya, kami akan membawakan sirah ini dengan ilmiah, dengan cara-cara barat yang masuk akal. Dengan cara-cara barat yang masuk akal. Terang-terangan pakai cara barat, cara Eropa, cara haula kufar. Ikhwan ibn a'azakumullah. Akhirnya ternyata dia menggambarkan di dalam kitabnya itu Rasulullah SAW seperti manusia biasa tapi hebat, jenius dan seterusnya. Sampai di akhir bukunya baru itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu buku salawatnya cuma di akhir tok satu. Karena di awalnya dia akan berkata, kita ceritakan seperti manusia biasa yang istimewa. Orang ini begini, anak ini ketika kecil begini, orang ini tidak menyebut Rasul. Sampai setelah kesimpulan akhir, maka dialah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah masih menyebut salawat. Tapi bakhil, hanya di akhir kitabnya saja. Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang disebut dengan du'atut tajdid minal mustaghribin. Setelah hukum waris ini diturunkan oleh Allah dengan seadil-adilnya, tiba-tiba orang-orang ini berkata, liyughayyiru hukm Allah, karena ingin merubah hukum Allah. Wa yubaddilu qismatahu, ingin mengganti cara pembagian hukum waris. Ba'da an tammat kalimatuhu sidqan wa adla, setelah sempurna kalimat-kalimat Allah, sidqan wa adla, secara kejujuran dan secara keadilan Al-Qur'an ini telah sempurna. Ini diambil dari ayat, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan wa adla, kebenarannya dan keadilannya. Sidqan fi akhbarih, adlan fi ahkamih. Makna ayat-ayat Al-Quran ini sempurna secara sidqan wa adlan, maknanya adalah sidqan, benar, fi akhbarih, dalam berita-beritanya. Wa adlan fi ahkamih, adil pada hukum-hukumnya. Jujur pada berita-beritanya, dan adil pada hukum-hukumnya. Maka hukum waris yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa itu adalah yang paling adilnya, tamat sempurna keadilannya. Tetapi dai-dai pembaharuan ini lancang. Terkenalnya dengan istilah dai pembaharuan, tetapi sesungguhnya mereka dai perusak agama. Kata mereka, hukum waris yang ada dalam Quran sudah tidak relevan, sudah tidak cocok dengan zaman kita. Mungkin di zaman dulu cocok karena laki-laki bekerja, perempuan di rumah. Tetapi sekarang perempuan bekerja juga seperti laki-laki. Maka mengapa pembagian waris harus lidzakari mislu hadzul untayain, bagi laki-laki dua kali lipat perempuan? Kenapa dibedakan? Itu dulu cocok, sekarang sudah tidak cocok lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berani mengatakan Al-Quran tidak cocok, berani menyatakan bahwa Al-Quran salah, berani mengatakan bahwa hukum waris yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat tidak tepat, tidak adil. Astagfirullah. Itu sesungguhnya du'atut tajdid itu munculnya di Mesir. Munculnya di Mesir. Dipelopori oleh Muhammad Abduh dan tokoh-tokoh lainnya seperti Syaltut, seperti Zurji Jaidan, atau tokoh lainnya adalah Qasim Amin qasamallahu bahra, yang mereka mengerikan kata-katanya bahwa kalau Islam mau maju maka hijab-hijab para wanita mereka hendaklah dibuka, dilepas dan tutupkan ke Qur'annya, maka niscaya muslimin akan maju, katanya. Astagfirullah. Apakah kamu mengaku muslimin berkata seperti itu? Buka hijab para wanita dan tutupkan ke Qur'an, katanya. Ada apa kamu berbicara seperti ini? Ucapan kafir, ucapan kufur. Maksud saya, Al-Qur'an ini untuk masa-masa dulu, masa-masa lalu. Untuk zaman sekarang tidak cocok, tidak tepat. Astagfirullah. Astagfirullah. Pengaruhnya walaupun itu di Mesir, pengaruhnya sampai ke seluruh dunia, sampai ke Indonesia. Terbitlah buku berjudul Rekayasa Hukum Waris. Bayangkan, judulnya sudah lancang, sudah berani. Rekayasa Hukum Waris. Artinya apa? Artinya hukum waris perlu direka ulang. Hukum waris yang ada dalam Quran dan Sunnah perlu ditata ulang, perlu dikoreksi, perlu diperbaiki, perlu dicocokkan dengan zaman. Astagfirullah. Na'udzubillah min dzalik. Dulu tokohnya namanya Munawir Sajjali, menulis buku itu. Dan buku yang sejenisnya, yaitu reaktualisasi. Apa dasuasasi? Perombakan agama. Agama mau dirombak. Dilanjutkan oleh tokoh sejenisnya, membumikan Al-Quran. Al-Quran mau dicocokkan dengan adab istiadat Indonesia. Isyana. Islam ini agama, tidak berkait dengan negeri Arab, tidak berkait dengan negeri Indonesia, enggak berkait dengan negeri Cina atau negeri Amerika, enggak ada kaitannya. Agama dari Allah untuk seluruh manusia, dimanapun Anda berada. Hukum waris ini barakallahu fikum. Allah sudah gariskan langsung dalam Quran. Dan Al-Quran disifati apa? Tammat kalimatu rabbuka sidqan wa adla. Sempurna. Kalimat-kalimat Allah dalam Quran, kebenarannya dan keadilannya, kebenarannya dalam berita-beritanya dan keadilannya dalam hukum-hukumnya. Maka jangan lancang. Ternyata beliau Syaikh Al-Bassam juga mengalami tokoh-tokoh tersebut, sehingga dia berkata, tiba-tiba datang da'i-da'i yang mengaku sebagai da'i pembaharuan, ingin merubah hukum Allah, za'imina annaha a'dal wa ahsan, mengaku-ngaku bahwa apa yang mereka buat apa yang mereka rombak itu a'dal, lebih adil, wa ahsan, lebih bagus daripada hak ahkamullah, daripada hukum-hukum Allah. Astagfirullah. Merasa aturan mereka lebih baik daripada aturan-aturan Allah. Hukum mereka lebih baik daripada hukum-hukum Allah. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Kata Allah, siapa yang lebih baik hukumnya bagi orang yang mau meyakini? Artinya sesungguhnya tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah. Wa man ahsanu minallahi hukman. Siapa yang lebih baik daripada Allah hukumnya? Siapa? Tidak ada. Liqaumin yuqinun, bagi orang yang mau yakin. Karena sebagian lain tidak mau meyakini, bahkan mengingkari. Wal haqqu anna haula'i muhawwisin jahilul qawanin as-samawiyyah. Tetapi pada hakikatnya mereka bukan dai pembaharuan, tetapi pada hakikatnya mahusin atau muhawwisin, orang-orang yang na'udzubillah mereka-reka dengan hawa nafsunya tanpa ilmu, menebak-nebak, menduga-duga tanpa ilmu. Jahilu al-qawanin as-samawiyyah, mereka tidak tahu, jahil, bodoh terhadap aturan-aturan langit, aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal awdha'il ardiyah, bahkan mereka tidak mengerti tentang kejadian-kejadian di dunia. Kalau saja mereka tahu tentang apa yang terjadi di muka bumi ini, maka niscaya akan melihat bahwa hukum Allah sangat adil. Laki-laki dan perempuan, siapa yang lebih berkuasa? Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih memimpin? Semua fitrah akan berkata, ya laki-laki. Baik. Siapa yang ngebosi siapa? Tahu ngebosi ini ya? Dah, nanti saya yang bayar, saya yang ambil, saya yang kasih, saya yang beri makan. Kita tidak bicara agama, bicara seluruh manusia. Seringkali yang perempuan yang diberi dan ditraktir, yang dilayani dengan harta nafkah oleh laki-laki. Di seluruh agama, silakan lihat, di seluruh agama mesti laki-laki yang berupaya. Wajar kalau laki-laki diberi dua kali lipat daripada perempuan. Karena perempuan akan diberi nanti oleh suaminya. Toh suaminya mendapat warisan dua kali lipat nanti, karena dia laki-laki. Itu fitrah, diakui oleh seluruh jenis manusia di seluruh dunia dengan berbagai macam agama. Semuanya sepakat kalau laki-laki yang memimpin perempuan, mengatur perempuan, memberikan nafkah pada perempuan, memberikan berbagai macam kebutuhan mereka, itu laki-laki. Karena perempuan sama-sama diakui lebih lemah dari segala sisinya. Barakallahu fikum. Berarti mereka ini dai-dai yang sok mengaku sebagai pembaharu, ternyata mereka enggak ngerti hukum-hukum langit dan enggak ngerti kejadian-kejadian di bumi. Jahlun murakkab, kebodohan yang rangkap. Hukum agama enggak ngerti, keadaan dunia juga enggak ngerti. Siapa yang memimpin, siapa yang dipimpin, laki atau perempuan? Jahil, tidak mengerti. Siapa yang menafkahi dan siapa yang dinafkahi? Mereka juga enggak ngerti. Jahil. Fana'aku bima lam yasma'u. Akhirnya mereka menjerit-jerit dengan suara mereka apa yang mereka tidak dengar. Ya, ini berbicara tanpa ilmu, berbicara tanpa pengetahuan, enggak adil dong. Harusnya sama dong. Karena laki-laki dan perempuan itu kan sama. Tanya sama anak kecil, laki-laki sama perempuan sama atau tidak sama? Silakan tanding. Iya kan? Bodoh sekali kalau mengatakan laki-laki dengan perempuan sama. Jelas-jelas tidak sama. Walaysa dzakarukal untha. Allah katakan dalam Al-Quran, walaysa dzakarukal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Perempuan tidak sama dengan laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-lakilah yang memimpin para wanita. Mereka ini na'udzubillah bodoh kuadrat tetapi sok pinter. Mengaku pembaharu. Bodohnya rangkap karena mereka tidak tahu agama plus tidak tahu dunia. Dunia yang sehari-hari dia enggak tahu. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wahum fi naqiqihim bainal mar'ati ahassat bimarkabi naqsiha fa aradat an takhruja ala syari'atillah wa baina mutatarrif yuridu tazayyun bil ilhad wa zandaqah وبين النائق بما لا يسمع إن هو إلا دعاء ونداء فهم لا يعقلون. Maka tokoh-tokoh pembaharuan ini, tokoh-tokoh orientalisme ini, tokoh-tokoh westernisasi ini adalah orang-orang yang tidak lebih dari tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, perempuan yang merasa saya dikasihnya kurang. Kok saya dikasihnya separoh? Kenapa laki-laki dikasih satu, saya setengah? Kenapa laki-laki dikasih dua, saya dikasih cuma satu? Protes. Fa'aradat an takhruja 'ala syari'atillah. Kemudian lancang, berani menentang syariat Allah, menentang Allah, menentang Al-Quran, karena jatahnya kurang. Astagfirullah. Ini kemungkinan pertama. Pemikiran itu dari pemikiran perempuan yang protes. Protestan. Bukan protes. Wa baina mutatarrifin yuridu tazayyun bil ilhad wa zandaqa. Kemungkinan kedua adalah orang yang melampaui batas mutatarrif, yang kebablasan ingin dipuji oleh orang barat. Carmuk. Apa carmuk? Cari muka. Para carmuk ini akan berbicara, saya muslim tapi saya tidak setuju dengan cara pembagian waris seperti ini, gak adil itu, itu tidak begini, tidak begitu. Kemudian melirik ke orang barat, dipuji gak saya? Orang barat langsung memujinya, itu tokoh Islam yang sangat moderat, tokoh Islam yang sangat cerdas, sangat jenius, diangkat-angkat, bangga. Cari muka sama orang kafir. Diundang ke Vatikan. Diundang oleh Yahudi. Diundang oleh Haula Israel. Astagfirullah. Kamu dibanggakan oleh orang kafir itu, jangan bangga. Berarti kamu disukai oleh musuhmu. Artinya kamu pengkhianat. Ya apa ya? Kalau ini kaum muslimin, ini musuhnya muslimin. Kemudian dari orang Islam ada yang dipuji. Kamu hebat, kamu begini, kamu begini. Artinya dia berkhianat dan menguntungkan musuh, maka dipuji. Dan itu sangat banyak tergabung di dalam kelompok yang namanya JIL, Jaringan Iblis Lanatullah Alaih, atau Jaringan Islam Liberal. Jaringan Islam Liberal. Ikhwan ibn na'azakullah, sejenis dengan mereka pembaharu-pembaharu di Mesir, sejenis dengan mereka orientalisme, sejenis dengan mereka ini, sama setali tiga uang. Maka ketika engkau merasa bangga hari ini, saya katakan kuno, kamu tuh itu kuno, berpemikiran-pemikiran mereka tahun 60-an dulu, selalu ingin menyenangkan orang Yahudi, selalu ingin menyenangkan orang Nasrani, selalu ingin menyenangkan orang-orang kafir, dan sangat bangga kalau dipuji oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Astagfirullah. Astagfirullah. Kemudian merasa kalau ini adalah kemajuan agama. Bukan. Itu kerusakan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kemungkinan kedua. Jadi kemungkinan pertama, perempuan yang protes karena bagiannya kurang. Yang kedua, mutaparrifun yuridu tazayyun bil ilhadi wa zaddaqah. Yang kedua, jenis orang ekstrim yang berlebih-lebihan memperindah sesuatu agar dipuji oleh orang kafir. Dan yang ketiga, kemungkinan ketiga, na'iqin bima la yasma', orang yang bersuara dengan sesuatu yang dia tidak dengar. In huwa illa du'a'an wa nida'a. Itu tidak lain kecuali hanya seruan dan panggilan. Hanya jeritan-jeritan yang tidak bermakna. Kamu tidak tahu ngomong apa dan kamu tidak dengar ngomong apa. Apa yang diomongkan oleh mereka kamu gak ngerti. Apa yang kamu suarakan juga kamu gak ngerti. Fahum la yaqilun. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak berakal. Kalimat na'id itu biasanya dipakai untuk suara binatang. Kalau kuda meringkik, keledai meringkik, itu dikatakan ya na'at atau na'ik. Atau anjing hutan melolong, itu juga ya na'at. Tapi saya tanya pada kalian, kalau satu anjing melolong, lain ikut melolong, ikut melolong yang lainnya, semua ikut melolong. Baik. Apakah paham anjing-anjing itu yang dilolongkan oleh anjing pertama apa? Gak tahu. Ikut melolong saja. Yang ketiga sama, gak ngerti. Yang keempat ikut melolong kenapa? Gak tahu juga. Sama dengan kuda atau keledai yang meringkik karena ringkikan keledai yang lain. Karena ringkikan kuda yang lain ikut meringkik. Ditanya, kenapa kamu meringkik? Ya tadi kayaknya ada yang meringkik. Kamu dengar dengan jelas? Gak tahu. Apa maksudnya? Gak ngerti. Ini barakallahu fikum yang dikatakan dengan yan'iqu bima la yasma'u. Yang penting bersuara. Yang penting ngomong. Bahasa yang dikenal di kita adalah asbun. Asal bunyi. Oh ini orang asbun. Asal bunyi. Hanya ikut-ikutan. Sana suara, ikut suara, ikut suara. Iya betul, iya betul, iya betul. Kok iya betul, iya betul. Tahu gak dia ngomong apa? Ya pokoknya kayak gitulah. Ngerti gak? Enggak. Astagfirullah. Na'udzubillah min dzalik. Ini perang agama. Kamu hanya ikut-ikutan, gak paham apa-apa. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti mereka-mereka yang menentang hukum waris, satu dari tiga golongan ini. Golongan pembela-pembela perempuan yang protes karena dapatnya sedikit, minta dibanyakin, akhirnya berani menentang Allah, menentang Quran, menentang hadis. Yang kedua adalah para penjilat-penjilat orang kafir yang ingin dipuji oleh orang kafir sehingga selalu mengkritik agamanya sendiri. Yang ketiga adalah orang-orang bingung yang asal bunyi, asal bersuara, asal ikut-ikutan. Wa hadzal ilmu syarifun jalil, padahal ilmu ini sangat mulia, sangat mulia. Qad hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'allumihi wa ta'limihi fi ahadith. Nabi SAW sudah menganjurkan kita untuk mempelajarinya dan mengajarkannya dalam sekian banyak hadis. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, dan dalam riwayat wa muslimah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila al-jannah. Dan sekian banyak hadis menganjurkan untuk mempelajari ilmu agama. Minha hadis Ibnu Mas'ud, di antaranya hadis Ibnu Mas'ud marfu'an, ta'allamul fara'id wa'allimuha an-nas. Pelajarilah ilmu waris, pelajarilah ilmu waris dan ajarkanlah pada manusia. Disuruh untuk mempelajari ilmu waris dan disuruh untuk mengajarkan pada manusia. Wa qad yuradu bil fara'id huna al ahkam ammah. Dan tentunya yang dimaksud dengan fara'id di sini bisa maknanya hukum waris, Bisa juga bermakna segala macam hukum-hukum syar'i secara umum. Pelajarilah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa qad afradahu al-ulama'u, dan para ulama telah mengkhususkan bitasanifil katsira, mengkhususkan pembahasan penulisan kitab khusus masalah ilmu waris. Min an-nazmi wan-nasri wa ghairi dhalik. Apakah dalam bentuk kitab-kitab atau dalam bentuk nazm-nazm atau dalam bentuk nasr-nasr, karya tulis barakallahu fikum, yang namanya karya tulis itu ada syair, ada nasr, ada nazm. Kalau ditulis seperti biasa dengan kata-kata yang biasa, penjelasan-penjelasan, itu nasr namanya. Kalau ditulis dalam bentuk syair atau dalam bentuk bait-bait syair yang diakhiri dengan huruf yang sama, dengan ketukan yang sama, itu namanya syair. Kalau syair huruf akhirnya semua sama, seperti Ibnu Qayyim punya kitab Aqidah tetapi dengan syair, yaitu Nuniyah Ibnu Qayyim. Diakhiri selalu dengan nun, dengan nun, dengan nun, sampai akhir kitab. Masya Allah. Kalau nabung, sama kata-katanya tertata, tapi biasanya tidak tertata seluruhnya dengan satu huruf saja, tetapi biasanya hanya dengan potongan bait pertama, potongan bait kedua, sama. Tetapi nanti di bawahnya potongan pertama, potongan kedua tidak sama dengan itu. Ini A, A, yang ini Ba, Ba. Tapi teratur juga bentukannya. Ini namanya nazm. Yang mereka tulis syair, yang mereka tulis hukum waris dalam bentuk nazm banyak. Susunan-susunan seperti sajak-sajak tapi tidak seperti syair. Kalau syair seluruhnya sama hurufnya, kalau ini tidak. Baik. Seperti nazm yang kalian pelajari dalam hadis. Apa yang kalian pelajari? Hah? Bayquniyah, itu nazm namanya. Itu nazm. Kalau nasr seperti apa yang kalian pelajari dari nahwu, itu tidak beraturan seperti nazm atau syair, seperti al-ajrumiyah. Enggak ada ketukan diatur, enggak ada huruf-huruf diatur, tidak. Barakallahu fikum. Nah, para ulama menulis hukum waris dengan berbagai macam bentuk. Ada nasr, ada syair, ada nazm. Masya Allah. Wa atalul kalama alaih, dan mereka berpanjang lebar menulis tentang hukum waris. Wa yakfi fi ta'allumi ahkamihi fahmal ayatit thalas min suratin nisa. Sesungguhnya hukum waris itu gampang, tidak susah. Kata beliau, cukup engkau bisa paham hukum waris hanya dengan memahami 3 ayat dalam surat An-Nisa. Kamu akan bisa mengerti hukum waris secara globalnya dengan memahami 3 ayat di dalam surat An-Nisa. Dan ditambah dengan hadis Ibnu Abbas yang akan datang nanti. Al-hiqul fara'id ala ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. 3 ayat dengan 1 hadis cukup kamu akan paham tentang hukum waris. Karena yang jelimet-jelimet itu hampir-hampir tidak terjadi. Jarang terjadi. Bagaimana kalau lahir kemaluannya 2, laki-laki atau perempuan, didapat 1, apa dapat setengah, apa dapat 2 kali lipat. Jarang terjadi. Maka jangan pusing dengan yang jarang terjadi. Pelajarilah pokoknya dulu. 3 ayat dengan hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqad ahatat bi ummahati masailihi, dengan memahami tiga ayat tadi dalam surat An-Nisa dan memahami hadis Ibn Abbas, niscaya engkau sudah bisa meliputi pokok-pokok masalah hukum waris. Niscaya engkau bisa memahami pokok-pokok masalah-masalah hukum waris. Walam yakhruj anha illa nadir, tidak keluar dari hukum-hukum tiga ayat dan satu hadis tadi, tidak akan keluar daripadanya illa nadir, kecuali jarang sekali. Jarang keluar dari tiga hadis ini. Wa nuriduhuna muqaddimatin tata'allaq bihadzal maqam, dan kita akan sampaikan di sini muqaddimahnya saja dari muqaddimah pembukaan ilmu waris. Tata'allaq bihadzal maqam, sesuai dengan tempatnya dan waktunya. Litukmilil fa'idah fi hadzal kitab, agar sempurna faedah dari kitab ini. Fayugni anil mutawwalat, maka mencukupkan dari perkara yang panjang-panjang, mencukupkan dari pembahasan yang terlalu panjang. Falil irsi asbabun thalathah, maka kita akan bahas secara ringkas mukadimahnya. Pertama, lil irsi asbabun thalathah, bahwa dalam masalah hukum waris atau bagi waris ada tiga sebab. Orang mendapatkan bagian waris karena tiga sebab. Yang pertama karena nasab, yaitu kerabat. Dengan ayat Allah, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'dhim, bahwa mereka-mereka yang memiliki kerabat sebagian lebih utama dari sebagian yang lain. Kedua, an-nikahus sahih, nikah tidak sahih tidak dianggap nikah yang sahih. Karena Allah berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi kalian separuh dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Berarti dengan pernikahan ada hak waris. Yang ketiga, al-wala'u. Al-wala, karena hadis Ibn Umar secara marfu', al-wala'u lahmatun kalahmatin nasab. Wala itu adalah seperti ikatan daging, yaitu seperti keturunan, seperti nasab. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Kita akan bahas insyaallah pada pembahasan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.